Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله الحمد لله itulah kalimah syukur yang boleh kita lantunkan daripada mulut kita, bibir kita yang masih lagi boleh berkata-kata, lidah kita yang masih lagi basah, belum lagi kaku, menandakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidaklah orang yang bercakap ini mendakwa bahawa dia mengetahui segala-galanya. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan qad wulitu alaikum, aku telah ditabalkan, dilantik untuk menjadi wali kamu, walastu bi khairikum, dan aku tidaklah yang paling baik di kalangan kamu. Siapalah Ustazah kalau nak dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat karib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperakui tentang keimanannya yang tidak ada tolok bandingnya, amalannya yang tiada juga tolok bandingnya kalau nak dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Jadi sedikit sebanyak apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya semasa belajar, dan insya-Allah hasil pembacaan, hasil penelitian, mungkin itulah sedikit sebanyak yang nak dikongsi bersama dengan anak-anak yang berada di hadapan ini. Ini semua pun anak-anak. Jadi cara Allah menunjukkan kasih sayang ialah membawa seseorang untuk menunjukkan kepada kita kesalahan yang kita lakukan. Itu suatu rahmat yang tidak ada tolok bandingnya. Cuba kita bayangkan, sekiranya tidak ada mereka-mereka ini yang boleh menunjuk ajar kita, yang boleh memperbaiki diri kita, maka kita akan berterusan berada dalam kesalahan dan kesilapan. Bayangkan apabila sakaratul maut berada di hadapan kita, maka di situ tidak akan ada lagi lah peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bayangkan itu satu kurniaan Allah. Okay, alhamdulillah pada semester ini, maka surah yang kita pilih untuk semester ini ialah surah Qaf. Dan surah Qaf ini kalau kita merujuk kepada pembahagian para ulama ulum Quran tentang pembahagian surah-surah sebanyak 114 itu, mereka menamakan At-Tiwal, surah-surah panjang. Ada 7. Kemudian surah-surah yang bilangannya 100 ke atas, seratusan, dia panggil Al-Mi'un. So Al-Mi'un tu daripada Mi'ah, seratus. Kalau kita kata Mi'atun, seratus. Kalau surah-surah yang keseratusan dan dalam lingkungan itu dipanggil Al-Mi'un. Al-Mi'un Tambihun, Al-Mi'un daripada Mi'ah. Okey, yang kurang daripada seratus dipanggil Al-Mathani. Al-Mathani daripada dua. Kalau dua, Ithnan, kan? Ataupun Wahid Ithnan. Jadi Al-Mathani ni dinamakan kerana surah-surah yang agak pendek yang boleh kita ulang bacaannya, panggil Al-Mathani. ataupun ia juga ada dikatakan daripada perkataan as-sana. As-sana tu puji-pujian. Cuma lebih kepada Al-Masani ni surah yang boleh diulang kerana ayatnya kurang daripada 100. Kemudian yang terakhir sekali ialah surah Al-Mufassal. Al-Mufassal. Pernah dengar Fasilah? Fasilah, pernah kan? Fasilah tu apa? Akhir ayat. Yang membezakan antara satu ayat dengan satu ayat. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat situ dia panggil Fasilah. Fasilah tu akhir ayat yang membezakan ayat pertama dan ayat kedua. Jadi surah terakhir ini yang bermula dengan Qaf, surah kita hari ini lah. Dia bermula dengan surah Qaf sampailah surah An-Nas, dipanggil surah-surah yang dinamakan dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal, kenapa? Kerana dinamakan Al-Mufassal itu kerana banyaknya tempat berhenti. Macam kalau kita nanti kita tengok surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Pendek-pendek kan? Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al kafiruna hadha shay'un ajib. Satu fasilah, satu fasilah banyak. Jadi bila banyak tu dipanggil Al-Mufassal. Jadi surah yang kita nak tengok ni terletak dalam kumpulan yang dinamakan surah-surah Al-Mufassal. Boleh? Okey. Hari ini insya-Allah kita akan mula melihat sebagaimana kita lihat surah An-Nur pada kuliah yang pertama, kita tengok isi kandungan secara keseluruhannya. Supaya kalau kita sebut surah An-Nur, kita dah nampak ia terdiri daripada 9 muka surat, kan? Terletak di muka surat berapa? Ingat lagi tak? Muka surat berapa? Apa nama dalam muka surat mushaf? Mushaf kita 604, kan? Muka surat berapa? 350. Kena cek balik tu. Okay. Jadi di muka surat 350, sebagaimana yang kita katakan bahawa ini di antara yang menandakan kita concern dengan Al-Quran. Sebab mushaf ini tidak akan berubah walaupun kita mati. Sekiranya tidak dicetak semula menggunakan cetakan yang lain, maka dia akan remain dengan muka surat yang sama. Kita boleh bagi tahu seantero dunia. Surah An-Nur berada di muka surat 350 dan berakhir di muka surat 359. Okey, kalau kita tengok surah yang kita nak ambil pada hari ini, kalau kita tengok dalam susunan muka surat, yang mana mushaf yang biasa kita gunakan, cetakan Arab Saudi sekarang ni, yang setiap muka surat dia berakhir dengan ayat, maksudnya ayat tu dah complete, dia tak akan sambung ayat tu ke sebelah, kan? Setiap page dia akan berakhir dengan ayat yang sempurna. Kalau kita tengok kepada cetakan itu, surah Qaf ini terletak di muka surat 518, kan? Kena pakai spek lah pula, tulisan sendiri pun dah tak boleh nak baca. Okay. Jadi kalau kita compare dengan surah Nur yang berada di 350, muka surat 350, jadi surah Qaf ini berada di muka surat 518. Okay. Kalau surah An-Nur ada 9 muka surat, 9 pun maksudnya tak sempurna lah, dia dalam 3/4 je saja muka surat terakhir itu, ya. Okay, kalau surah Qaf dia ada 518, 519, 520. Boleh? So ada berapa muka surat? 3 muka surat sahaja berbanding dengan 9 lah. Okay. Kemudian kalau kita tengok secara keseluruhan, sudah ada buat photo state tapi tak tahu lah cukup ke tak, Fizah. Cuma tak sempat nak translate dia dalam bahasa Arab, tak apalah. Dalam bahasa Arab sikit-sikit lah. Okay, ini sinopsis yang dibuat oleh seorang syaikhah. Nama dia Safiyah. Bukan Safiyah ni, Safiyah lain. Nama sama. Okay. Okay, jadi kalau siapa ada mushaf, cuba buka kita just apa nama scan. Scan eh. Kalau kita tengok kita scan, kita ada page 1. Page 1 itu di muka surat 518 eh. Muka surat pertama tu surah Qaf 518, 519 dan 520. Okay, kenapa kita tengok? Kerana itu menolong kita untuk mengingat. Sebab panca indera yang Allah gunakan ini, kita tak guna pendengaran sahaja, tetapi kita guna semua panca indera. Jadi dia akan menjadi saksi kepada kita di akhirat nanti. Kita tengok Quran pun dapat pahala. Belum baca lagi? Jadi di situ kita kata bagaimana kita menggunakan, mengoptimalkan penggunaan panca indera kita. Kita bukan saja bercakap, tetapi kita guna semuanya. Kalau kita ada masa, kita akan flip kan. So kita, kalau Arab panggil dia tasafah. Tasafah tu buka muka surat daripada safah. Jadi apa nama, natasafah. Natasafah maksudnya kita buka muka surat tu. Maksudnya kita nak jump tu 518, dia ambil masa kan. So ambil masa tu Allah kira, tapi tak dibayar di dunia lah. Ini semua duit yang kita kumpulkan untuk kita bawa, kita belanja di akhirat. Ini semua duit lah. Kalau kita nak bayangkan begitulah eh? Sebab di akhirat tak akan pakai duit ringgit, dolar, euro, tak pakai. Jadi inilah yang kita katakan bahawa wang yang kita mungkin boleh bahasakan sebagai wang yang kita akan dapat cashnya di akhirat. Sekarang tak dapat cashnya secara live, kita tak nampak. Tapi banyak sebenarnya cash itu datang, cuma bukan dalam bentuk RM yang kita nampak dia turun eh. Jadi bila kita buka pun, maksudnya kita menggunakan jari jemari kita eh? Siapa yang menggerakkan jari jemari ni? Kalau katalah salah satu ni, ni tak boleh bengkok ni. Ataupun semua tak boleh bengkok, macam nak buka? So kalau kita tengok, kita buka ni pun berapa, betapa banyak rahmat Allah ni eh? Kemudian mata kita melihat. Bila kita melihat, kita boleh faham. Oh, ni muka surat 518. Tidaklah terbalik. Eh, kalau ada setengah-setengah penyakit yang dikenal pasti apa nama, disleksia dan sebagainya, dia baca terbalik. Kalau kita baca 518, dia akan baca 851. Kan parah, tak ada muka surat 851. Yang ada hingga 604 sahaja. Jadi di situ kita menggambarkan, ya Allah, betapa banyaknya. Tu yang kecil je kan, nak buka je baru okay, jadi di situ bila kita buat itu, jangan kita merasakan bahawa itu adalah suatu yang koinsiden, benda yang terjadi dengan sendiri. Tak, semua itu adalah merupakan rahmat Allah. So rahmat tu daripada perkataan Ar-Rahman yang kita baca tadi dalam salat. Ar-Rahman, Ar-Rahman tu maksud apa? Rahmah Allah itu right in front of you bila kamu nak. Sekarang ni kita kata kita nak buka kan? So di situlah rahmat Allah ada, dengan menggerakkan jari jemari kita. Dan jari jemari kita ni maksudnya dia synchronize dengan akal. Ada yang dia tak synchronize, tangan bergerak. Tapi maksudnya apa nama, otak kita tak boleh nak kawal pergerakan ini. Jadi terlalu banyak lah eh? Jadi di situ bila kita buka tengok eh, kita apa nama, daripada 518, 519, 520 okay? So dia ada, ada picture dalam otak kita yang kita panggil mind mapping. Itu di sudut kita map safah itu, kita map the pages eh? Sebab Allah menamakan Al-Quran ni sebagai kitab. Jadi bila kita kata namanya kitab, mestilah ada helaian kan? Zalikal kitab. Allah tak kata zalikal Quran, tapi Allah kata zalikal kitab. Itulah satu-satunya kitab yang selayaknya dinamakan kitab. Sebab kitab ni bila dah printed, dia tak boleh diubah suai lagi ha, eh? Macam kita jugalah kalau kita tulis salah, maksudnya kita kena keluarkan satu lagi amendment. Kan tak boleh nak, tolong padam lah, padam, padam, tak boleh. Maksud kita kena keluarkan arahan lagi sekali, membuat pembetulan eh? Tapi Allah dalam kitabnya tidak ada pembetulan eh? Okay. Jadi itu kita kata secara fizikalnya Al-Quran eh? Okay. Okay, yang telah kita kata di apa nama, bukukan oleh tulis oleh para sahabat eh? Cuma kita kata para sahabat di samping mereka menulis secara fizikal, mereka juga menulis secara virtual. Boleh pakai perkataan virtual? balik eh. Ha, so kita map ni secara virtual, dia tidak boleh kita nampakkan secara fizikal, tapi dia ada somewhere in our mind. So secara virtual kita menyimpan data tersebut. Jadi para sahabat di samping mereka menyimpan secara fizikal, menulis di helaian-helaian kertas ya, di helai apa nama di atas bahan-bahan yang ada pada ketika itu, mereka juga menyimpannya dalam bentuk virtual. So virtual ni tak boleh dipegang lah, tapi ada. Eh, itu yang kita katakan bahawa bagaimana ciptaan Allah itu maha sempurna. Eh, jadi kalau kita tengok mereka yang menghafal Al-Quran, kita mungkin boleh memahami bahawa mereka ada sebuah Quran yang virtual di dalam memory mereka. Dan dia boleh buka, macam kalau profesor yang di mana sebahagiannya sudah belajar dengan mereka, antaranya yang buta eh, jadi dia tahu muka surat berapa, muka surat berapa. So kalau kita kata ikra safhah 518 inilah surah Qaf, automatically maksudnya in less than second dia boleh baca. Kalau kita lambat kan, nak buka sekejap eh, surah apa kan, 518 lambat kan. Kalau dia maksudnya in less than second dia boleh baca. So tu nak kita bandingkan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia ha, maksudnya kalau kita buka sendiri lambat sikit kan, tapi kalau kita buka folder ciptaan Allah, less than second dah boleh keluar. So kita kata folder lah, betul tak? So dia dah ada dah folder muka surat 518 ataupun folder name by surah. Katalah kita minta dia baca, okey, ikra surat Al-Baqarah. Ha, dia tahu dah, dia akan baca. So dia dah buka folder surah Al-Baqarah virtually. Ha, bukan physically. Eh? Okay. Jadi di situ, bila kita tengok kepada penemuan-penemuan apa nama ketika ini, kita boleh lihat betapa ciptaan Allah itu maha sempurna dan tidak boleh diganti eh. Okey, kalau tak cukup boleh share yang ni, cukup tak? Tak cukup ya? Eh? Tak cukup. Tak apalah, boleh share kan. Ha. Okey, ataupun nanti mungkin apa nama kita tengok lagi kemudian. Ataupun Ustazah akan buat sedikit rumusan lah, tak apa. Okay, kalau kita tengok dalam surah Qaf ini, tadi kita sebut dia berada di muka surat 518 sampai 520 jadi dia ada 3 muka surat lebih kurang lah okay. Kalau kita tengok bilangan ayatnya pula, ia terdiri pada 45 ayat. Kalau surah Nur berapa? 64 ayat. Jangan visa je jawab. Okey. So kalau surah An-Nur 64 ayat, kalau surah Qaf ada 45 ayat eh. So kalau kita tengok dalam sinopsis ni, kalau kat tengah ni dia tulis huruf Qaf. Huruf Qaf. Kemudian ada 6 topik utama perbincangan dalam surah ini. 6 topik utama dalam perbincangan surah ini jadi kalau kita nak bahagikan kepada topik-topik ini, topik ini mungkin lebih. Ia bukanlah suatu yang kata'i. Jadi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syekhah inilah. Jadi dia keluarkan bahawa topik-topik perbincangan yang utama dalam surah ini ada 6. Okay. Kalau kita melihat kepada pembahagian ayat pula, okey. Kalau siapa yang tak ada kertas, kita tengok kepada mushaf. Okey, kalau kita buka di muka surat 518, kalau 518 tu ada berapa ayat? 15 ayat. 15 ayat. Jadi page pertama ni kalau mengikut pembahagian, dia membahagikan kepada 2 topik utama. Boleh? Boleh. Kalau siapa tak ada mapping ni pun tak apa. Just tengok mushaf daripada ayat 1 sehingga ayat berapa tadi? 15, ada 2 topik utama. Boleh? Okey, pembahagian yang pertama bermula daripada ayat 1 sehingga ayat 11. Ayat 1 sehingga ayat 11. Kalau kita tengok ayat 1 yang bermula dengan Qaf wal Quranil Majid. Itu ayat 1. Dan ayat 11 berakhir dengan كذلك الخروج. كذلك الخروج. خروج ni adalah refer kepada kebangkitan daripada kubur. Eh, kebangkitan daripada kubur. Kubur. Ha. Kalau orang Kedah cakap apa? Kubur. Ha. Nak pergi mana ni? Pergi kubur nak? Nak ziarah kubur. Ha. Eh? Okay, jadi itu akhir ayat 11. Eh? Kadzalikal khuruj. Jadi dalam ayat 1 hingga 11 dia membincangkan tentang apa? Topik utama kepada surah Qaf, temanya adalah tentang hari kebangkitan. Temanya adalah tentang hari kebangkitan. Jadi dalam bahagian pertama 1 hingga 11 ni disebut tentang, kalau siapa yang ada apa nama paper ni, tulis inkarul musyrikin, keingkaran orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin apa nama kita translate pun musyrik kan, mereka yang mensyirikkan Allah. Yang mereka yang tidak mengesakan Allah, mensyirikkan Allah dengan yang selain darinya. Jadi dipanggil musyrikin. Musyrikin tu plural of musyrik lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu pun guna musyrik kan. Jadi kalau plural kepada musyrik, apa nama musyrikun, ada kalau kat sini sebab dia mudafun ilai, jadi dia, apa nama disebutkan inkarul musyrikin. Sikit-sikit lah no? Tak boleh banyak-banyak. Okay. Keingkaran orang-orang musyrikin tentang apa? Tentang hari kebangkitan, lil ba's. Al-ba's tu merujuk kepada Allah menghidupkan manusia yang mati daripada kubur. Itu dipanggil al-ba's. Sebab permulaannya kepada kehidupan yang seterusnya selepas alam barzakh ialah kehidupan semula selepas kematian. Jadi selepas kematian ni kita ada alam satu lagi yang dipanggil alam barzakh. Di mana di dalam satu ayat Allah menyebut wa min waraihim barzakhun. Dan di belakang mereka, belakang tu jauh ke dekat? Dekat lah. Sebab tu Allah sebut wara, wa min waraihim, dan daripada belakang mereka. Barzakhun, adanya alam barzakh. So alam barzakh tu dekat mana? Bukan dekat kubur sana. Sebab dia dekat, nak ibaratkan dekat tu. Jadi wa min waraihim barzakhun ila yaumiddin, sehingga hari kebangkitan, hari kiamat lah. Jadi apa nama disebutkan di sini, keingkaran orang musyrikin tentang hari kebangkitan dan bagaimana Allah membuktikan bahawa hari kebangkitan itu adalah suatu yang pasti. Adillatu thubuti, maksudnya dalil yang mengisbatkannya. Isbat tu maksud apa? Membenarkannya. Okay, membenarkannya. Okay, sekarang ni kita kata kalau kita guna akal yang apa nama sejahtera, aklun salim, ya, akal yang sejahtera yang Allah bagi ni, kalau kita buat simple calculation, kita kata 2 campur 2, 4. Direct. So no argument. Okay, jadi sekarang ni, apabila orang musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari kehidupan semula selepas kematian, maka Allah dengan rahmatnya membawa dalil. Sebab manusia mampu untuk menganalisa dalil. Sebab itu keimanan kepada hari kebangkitan bukan berdasarkan ikut-ikutan, kena belajar. Dia adalah fardu ain kepada setiap manusia. Sebab itu banyak ayat-ayat yang membincangkan tentang hari kebangkitan. Jadi Allah mengetahui tentang kemampuan akal manusia. Hari kebangkitan adalah suatu yang ghaib, bukan? Belum terjadi. Jadi perkara yang ghaib untuk kita buktikan kewujudannya adalah suatu yang pasti, maka sudah pastilah. Faham elok-elok eh? Maka sudah pastilah dalil kepada kewujudan hari kebangkitan itu suatu dalil yang boleh dicapai oleh akal manusia. Sebagaimana kita membuat proses campur, proses tolak, proses darab, proses bahagi. kita tidak akan lagi teragak-agak mengatakan 2 campur 2 sama dengan 4. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan tunjukkan secara live bagaimana Allah membuktikan sehingga kita boleh sampai kepada keyakinan tentang hari kebangkitan seolah-olah kita melakukan operasi campur. Boleh? Itu target kita. Sebab memang Allah telah berikan keupayaan kepada kita untuk mengenal pasti, untuk memahami, untuk meyakini. Sebab kalau kita tak faham, kita tak akan yakin. Kalau kita tak ada usaha, kita tak akan berjaya, betul? That is the principle of life. Dekat dunia ni tidak ada yang automatic. Tidak ada yang terjadi dengan sendiri. Tidak ada yang akan gugur bagaikan apa dia panggil? Ha, gugur bagaikan apa? Tanpa usaha lah. Itu adalah mustahil di dunia, tapi ia akan berlaku di akhirat. Okay. Jadi di sini kalau kita nak yakin, maka kita kena berusaha. Dan apabila kita berusaha, kita kena sampai kepada tahap kita memahami. Apabila faham, barulah akan sampai kepada keyakinan yang jitu. Sebab itu foundation ini, kita kata memang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan foundation tentang hari kebangkitan ini. Allah telah takdirkan ia berlaku sepanjang penurunan Al-Quran. Daripada awal penurunannya sampailah akhir, complete. Sebab ayat-ayat yang diturunkan di Madinah juga mengandungi ayat yang berkaitan dengan hari akhirat. Kalau tak, tidak akan ada ayat di permulaan surah Al-Fatihah juga tentang hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Kemudian dalam Al-Baqarah, right after Al-Fatihah, Al-Baqarah kan? Al-Baqarah ayat pertama lagi Allah mengatakan, Mada? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Allah tak kata alladhina yuqimuna salah. Alladhina yu'minuna al ghaib. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dua kali diulang. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أخي سكري وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ. Apa? وَبِالْآخِرَةِ, bukan وَهُمْ. وَبِالْآخِرَةِ dulu. Itu the emphasize. وَبِالْآخِرَةِ hum yuqinun. Dia tak kata hum yuqinun bil akhirah, tak, tapi wabil akhirati hum yuqinun. So yuqinun dalam bentuk fa'il mudhari. Kenapa? Kena ada suatu keyakinan yang berterusan. Bukan hari ni yakin, esok doubt, hari ni yakin, esok doubt, lusa yakin, esok doubt, tak. Keyakinan yang berterusan kepada hari kebangkitan. Jadi kalau kita tengok di peringkat awal itu, daripada ayat 1 hingga ayat 11, maka Allah kita kata di sini menceritakan tentang bagaimana keingkaran mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka yang mensyirikkan Allah, dan bagaimana Allah membuktikan bahawa keingkaran mereka itu tertolak dengan bukti yang nyata tentang hari kebangkitan. Jadi itu akan di-cover oleh ayat 1 hingga ayat 11. Boleh? Okay. Next, ayat 12 hingga 15. Okay, ayat 12 hingga 15. Ayat 12 ini bermula dengan kadzabat qablahum. Okay, kadzabat qablahum. Qablahum ni di-refer kepada musyrikin tadilah. Musyrikin ni di-refer kepada zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Okay. Kemudian kalau kita kata, adakah kita manusia pertama di atas dunia ni? Tak. Macam mana kita yakin ada lagi orang sebelum kita? Ada tanda kan? Bukan kita orang yang pertama. Okay. Jadi, kalau dalam bahagian pertama Allah membuktikan kewujudan hari kebangkitan dengan cara membawa dalil yang boleh dicakup oleh panca indera, iaitu boleh lihat, boleh pegang, boleh sentuh. Yang ini bergantung kepada satu sahaja, iaitu sejarah. Kita dengar. Betul. Sejarah kita boleh balik ke kaum Ad, kaum Lut? Boleh, tapi melihat kesan aja. Tak boleh jumpa dengan kaum tersebut, bukan? Tapi kita boleh tengok kesan daripada kewujudan mereka. Jadi di sini daripada ayat 12 hingga ayat 15 ni, Allah bawa another dalil. Kalau dalil yang kamu boleh sentuh, boleh nampak, boleh pegang, boleh hidu, boleh tengok, tak convincing, tengok dalil history pula. Okay, dalil history yang menunjukkan bahawa kaum ini telah dimusnahkan kerana mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Jadi disebut kazzabat qablahum qaum Nuh. Disebut kazzabat qablahum qaum Nuh. Qaum Nuh lah. Wa ashabur ras wa Tsamud. Nanti kita akan sebut apa ashabur ras, apa Tsamud. Kaum Tsamud kita pernah dengar lah. Iaitu apa nama Nabi Saleh diutuskan kepada mereka. Kemudian Ad, Fir'aun, Ikhwanul Lut, wa ashabul Aikah, wa qaum Tubba. Jadi berapa banyak kaum ini disebut? Ini adalah sejarah. Kenapa mereka dibinasakan? Mereka dibinasakan kerana mensyirikkan Allah dan tidak beriman dengan hari kebangkitan. Okay, the essence behind ni, kita nak jadi macam mereka kan? Haa, itulah. Dia tak stop kepada kita tak, oh ada no? Ada kaum-kaum sebelum kita. Adakah full stop dekat situ je? Tak. Kalau kita faham di sudut apakah tujuan Allah cerita. Adakah Allah cerita saja-saja nak hiburkan kita je untuk apa nama kisah-kisah sebelum tidur, apa dia panggil? bedtime story. Jadi di sini kita kata ada purpose yang tersendiri, mana Allah nak bawa kita supaya berada di track yang benar, di atas as-siratal mustaqim. Sebab itu bila siratul mustaqim, kita kena ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang Allah murka. Waladdallin, dan tidak juga golongan mereka yang sesat. So kita kena identify bila Allah sebut kaum Nuh, ashabur ras, wa Tsamud, wa kaum Lut, wa Fir'aun. So mereka ini siapa mereka? Adakah mereka ni golongan yang berada di atas jalan yang lurus ataupun sebaliknya? Sebab kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. So kita kena pastikan itu track kita. Jangan kita masuk ke track lain. Track apa nama al-maghdubu alaihim, mereka yang Allah murka, dan abalun, mereka yang sesat. So kita ada clear direction, betul? So direction tu Allah bagikan perumpamaan dengan jalan yang lurus. Jalan tu maksudnya physically kita boleh tengok. Jangan just assume, oh saya rasa saya berada di atas jalan yang lurus. No, you have to make sure. Sebab kalau kata Ustazah nak pergi ke KLCC kan, okay, nanti orang tanya Ustazah nak gimana KLCC, tahu tak jalan? Mungkin boleh? Tak boleh, takkan sampai. So I have to have GPS. Dia kata jalan ni tak GPS, kenapa tak ada percaya, dia bawa pergi tempat lain. Okay, kita kena ada satu ilmu yang yakin yang boleh menyampaikan kita ke situ. Okay, kalau naik LRT macam mana? Yeah, kalau naik bus apa nama rapid KL macam mana? Kalau naik kapal terbang macam mana? Boleh naik kapal terbang ke? Tak boleh. Okay, so kita dah identify jalan tu tak akan sampai ke KLCC. Tapi kita tahu kita nak pergi situ. Jadi di sini Allah menceritakan supaya kita tahu golongan mana yang kita nak elakkan. Mereka tak akan memimpin tangan kita untuk membawa kita ke satu destinasi yang sebenar. Sebab siratul mustaqim ni, kenapa Allah gambarkan macam fizikal? Sirat ni jalan lah, jalan fizikal ni. Tapi di situ kalau kita balik kepada tafsir, dia bukan maksud jalan fizikal. Cuma fizikal di sudut mindset. Kita kena nampak jalan tu terbentang di hadapan kita. Kalau kita nampak jalan yang terbentang tu jalan yang lurus, for sure kita akan nampak our destination, isn't it? So kalau tu jalan tu bengkok-bengkok gitu kan. Ini kita kena tengok macam mana Al-Quran mampu untuk menterjemahkan suatu panduan yang jelas. Kalau jalan tu bengkok-bengkok, misalnya kita kata jalan tu macam ni. Kan? Okey, kita nak nampak our destination, isn't it? Kita nak tahu kita punya aim. Okay, kalau lah kita kena jalan, lepas tu kita jalan kau sini, ya? Dia daripada sana tu. Ini dah bengkok kau sini. Kita nampak dah destinasi kita. Tak akan nampak dah, akan nampak samar. Tapi if we in our right track, kita akan nampak, sentiasa nampak lah. Where are you going? I'm approaching that one. Jangan pergi kot lain. Kalau pergi kot lain, dah tak nampak dah. So, bila kita baca ihdinas siratal mustaqim itu, maksudnya, this is our, dia panggil apa, kita punya decision maker. We ourselves is a decision maker, isn't it? Kat mana kita nak? Kita nak makan apa? Kita nak makan apa? Kita nak cakap apa? Kita nak buat apa? Semua perlu kepada decision. Decision to being guided. Apa decision kamu nak buat? Ihdinas siratal mustaqim. For whatever, apa nama, kata-kata yang kita nak lontarkan, perkataan yang kita nak buat, apa yang kita nak fikir, apa yang kita nak makan, apa yang kita nak pakai, semuanya should be in the right track. So sebab tu kita minta, memang purposely kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sebab every time kita kena make decision. Nak pergi kelas tafsir surah Qaf tak? Ngantuk. Penat. Tidur lagi baik dan sebagainya. Okay. So, apa nama decision tu berada di tangan kita. Okay. Jadi bila kita tengok daripada ayat 12 hingga ayat 15 ni, bagaimana cantiknya Allah memberikan satu bukti. Kalau kita tak boleh melihat kepada bukti di sudut environment yang berada di sekeliling kita, tengok kepada bukti sejarah. Okay. So itu berakhir dengan di mana Allah memberikan satu persoalan yang sungguh besar. Dia kata di dalam ayat 15, Allah berfirman, afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Okay, so sekarang ni kita semua alive kan? Kan ada yang separuh meninggal, terlena. So ada tak orang apa nama sebahagian daripada kita, saya ni ada ke tak ada? Hidup ke tak ni? Masih question lagi. Tak ada lah, sebab memang kita dah dilahirkan. Okay. Ada satu Ustazah come across suatu ulasan yang sangat menarik. Dan banyak kali dah baca, cuma tak come to that point. Takut lupa nanti. Al-Imam Ibn Qayyim, dia menyebut, bila sebut tentang penciptaan kita yang pertama. So sekarang kalau Ustazah dah 40 lebih, kalau yang anak-anak Ustazah mungkin sweet 17 ke lagi ada dah. Di awal 20-an dan sebagainya. Okay. So kita kata dalam dalam gambaran itu disebut oleh Ibn Qayyim, dia nak menggambarkan bagaimana kita nak berpindah daripada kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Dan kita nak rasa sekarang ni, we really want to feel it. Macam mana kita nak rasa kita ni bersama-sama kita ni kehidupan akhirat, bukan dunia macam ni. Not only apa nama kita hidup di dunia. Okay, dia kata berapa lama kita duduk dalam perut mak kita? Tanya mak ke tak ni? Ada orang dalam 6 bulan je, ada 7 bulan, ada 9 bulan, ada yang dekat-dekat 10 bulan. Nanti balik tanya mak, kalau mak masih ada, kalau mak ingatlah. Tapi maksudnya kita kata secara generalnya 9 bulan. Sekarang kita dah keluar kan, dalam 20-an. Okay, anak Ustazan 20-an. Okay, kalau kita tanya, berapa lama duduk dalam perut? Rasa tak? Ada rasa-rasa lagi sikit tak? Tak ada lah. Tinggal dah kan? Tapi apa nama maksud? Pernah duduk dalam perut? Pernah. Ingat tak lagi? Tak ingat dah. Tinggal lama dah 20 tahun dah tinggal. Nak masuk balik pun tak boleh lah. Kata tak larat duduk di dunia, nak masuk balik alam rahim tak boleh lah. Mak tak bagi lah. Tak muat. Dan tak sesuai lagi lah. Kan? Tidak ada lagi keperluan dalam tu yang boleh menampung keperluan yang kita perlukan. Dia kata, macam itulah nanti kita mati. Bila kita keluar daripada dunia ni, nanti Allah tanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Tahu? Sebab tu adanya jawapannya. Di antara yang Allah bagi dalam Quran, bila Allah tanya Ashabul Kahfi, Diamlah bisu. Berapa lama kamu duduk dalam ni? Ha, apa yang bagi jawab? Ha? Yaum arba' bayaum. Sehari? Ataupun setengah hari? Loh, setengah hari je. Padahal berapa lama? Salah sumi ati sana. 300 tahun. Kita duduk dalam perut tu 9 bulan je tu pun tak rasa. Tak boleh lagi dah nak feel apa ini. Berapa lama? Tak tahu. Macam itulah kita keluar daripada dunia. Kita bila kita duduk dalam tu, kita rasa dunia kita kat situ je lah. Tapi tak rasa dah lah, dunia dah besar kan. Tapi maksudnya yang di dalam tu merasakan tu lah je dunia dia. Kita sekarang bila kita duduk, kita rasa ni cakap nanti keluar nanti. So tu Ibn Qayyim dia membandingkan, kalau kamu tak boleh jawab berapa lama kamu duduk dalam perut ibu kamu, nanti bila kamu keluar daripada dunia ni juga kamu tak boleh nak jawab berapa lama duduk. Sekejap aja, setengah hari. Itu kalau umur 300 tahun. Kalau umur dalam 60 nak cakap berapa? Rasanya seminit. Calculation ni berapa? Kalau lah 300 tahun dia kata setengah hari. Pandai dah buat calculation. 300 tahun sama dengan setengah hari. Setengah hari berapa jam? 12 jam. Okey, kalau kita kata 300 tahun ikut tu 12 jam, 12 hours. Kalau umur kita kata 50 tahun, berapa minit? Boleh dapat? Tak tahu. Berapa minit? Tak tahu. Berapa minit? 50 minit. Tak tahu, saya tak berapa pandai nak calculate. Tapi kalau orang pandai buat calculation, dia dah dapat dah. So macam itulah perumpamaannya. Jangan duk rasa, weh dunia ni aku punya. Bukan, akhirat tu aku punya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. So the point yang kita nak bawa dalam surah Qaf ni, kita nak yakin tentang hari kebangkitan, hari kita dibangkitkan semula, hari pembalasan itu. Sebagaimana kita yakin bahawa proses darab, proses yang kita nampak, kewujudan kita, maksudnya keyakinan itu sampai ke tahap itu. Dia apa nama perkataan yakin ni, apa nama kalau kita balik kepada root bahasa Arab, dia cantik sebenarnya perkataan Arab ni. Sebab kadang-kadang dalam perkataan tu dia mengajar kita macam mana kita nak dapat keyakinan. Dia kalau yakin ni daripada yakana. Yakana ni maksudnya benda yang penuh, tak penuh. Kalau kita kata ada cawan, cawan tak ada pula sini, dia pun tak pergi ayak hari ni. Okey, kalau ada cawan, kita masuk air dalam cawan tu, cawan tu penuh. Penuh tu maksudnya dia memenuhi ruang kan. Jadi keyakinan tu tidak ada lagi doubt dah. Maksud keyakinan tu meresap. Faham? Kalau air tu ada tak tempat yang tak kena air dalam cawan? Kata orang bagi kita cawan kan. Ada tak bahagian yang tak masuk air? Tak ada. Jadi perkataan yakin tu, kita punya hati ni, keyakinan kepada kebangkitan tu total. Tak ada lagi di sana boleh isi dengan keraguan. Boleh? Nampak? Tengok sikit, pinjam tak botol air? Kalau tak nampak juga tak tahu. Nampak macam mana? Okay. Wabil akhiratihum yuqinun. Okay, sekarang nampak tak air ni? Nampak? Tak penuh kan? Bila tak penuh boleh masuk lagi benda lain. Jadi tu tak sampai lagi yakin. Yakin ni maksudnya air ni penuh ni, tak ada ruang dah untuk keraguan, kesangsian. Itu kita nak sampai kepada keyakinan hari kiamat tu. Tidak ada lagi rasa sebarang keraguan. Bila tak ada lagi sebarang keraguan, maka kita nampak jelas. Kita nampak jelas our destination. Dan kita tidak akan tertipu lagi dengan dunia, dengan hawa nafsu, dengan bisikan iblis, dengan ajakan kepada keduniaan. Bukan maksud kena tinggal dunia, bye-bye dunia, bukan. Maksudnya dunia ini adalah jambatan. Semuanya fokus, dunia ini akan membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat. Dia bukan jadi matlamat, dia adalah wasilah, alat untuk kita dapat kebahagiaan akhirat. Jadi setiap daripada waktu yang ada yang diberikan Allah ini, okay, ada satu buku yang bagus dikarang oleh Abdul Fattah Abu Ghudda. Doktor Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah. Dia di antara ulama Syria yang masyhur. Dia tulis buku Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman tu harga masa. Harga masa yang Allah bagi kat kita ni. Jadi masa itu adalah kehidupan, kan? Jadi kita kena menghargai setiap detik berlalunya masa. Sebab masa sekarang Allah Taala cakap tak akan berulang lagi selama-lamanya. Jadi setiap detik dan setiap waktu tu kita calculate, siap-siap sebelum Allah calculate di akhirat. Akhirat for sure dah akan, kita akan dapat calculation, kita akan dapat apa nama, kita punya audit. Maksudnya apa yang kita buat. Nanti kita akan tengok, kita akan juga ada audit dalam surah Qaf. Macam mana Allah menggambarkan kepada kita, macam mana segala perkataan kita didokumentkan. Kita dah belajar tentang dokumentasi, kan? So apa maksud, apa perlunya dokumentasi? Supaya sesuatu itu ada proof. Betul tak? Maksud tak boleh ragu lagi. Bila kita kata kamu buat pada sekian-sekian tarikh ni, kamu bercakap sekian-sekian tarikh ni, so ada tertulis. Boleh tak kita deny? Boleh kita deny dengan adanya dalil. Kita boleh argue, tapi kalau tak ada dalil, maksudnya terbuktilah itu benar. Betul? Jadi proses dokumentasi itu telah berlaku sejak daripada kita baligh. Di dalam surah Qaf Allah sebut ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan sebelum itu dia sebut idh yatalaqqal mutalaqqiyat. Talaqqi, tahu talaqqi? Apa talaqqi? Ini talaqqi lah ni. Maksudnya secara direct dapat dengar. Mengenal pasti secara direct. Jadi malaikat ni maksudnya apa saja kita cakap umpama talaqqi pada dia. Faham? Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Mutalaqqiyan ni malaikat yang berada di kanan dan kiri. Jadi apa tujuan dia? Dia mendokumentasikan segala patah perkataan yang kita cakap. Seolah-olah kita sedang merekodkan. Maksud dia merekodkan. Rekod dia dengan apa? Dia akan tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan ayat sebelumnya Allah kata idh yatalaqqa. Yatalaqqa maksudnya mubasyarah. Kita tak boleh nak deny sebab kita bercakap, ditulis. Katalah usaha cakap ni di buat apa nama recording, kan? Nanti kita akan main ke tu. Ya kau saya cakap tu. So kalau kita deny, kita kena proof, ada bukti tak saya tak cakap tapi tu. Itu siapa cakap tu? Sekian tarikh, sekian masa dan sebagainya di situ, di tempat itu, dalam keadaan itu, segala-galanya akan didokumentasikan. Sebab itulah di dalam surah Al-Kahfi yang kita dianjur membaca ni supaya kita ingat. Di situ disebut bagaimana mereka yang tidak patuh kepada Allah merasakan kerugian yang amat sangat dan merasakan suatu yang dia tak boleh lari. Dia kata mali hadzal kitab. Masya Allah, kitab syazatan amalan ni, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dia kata kitab syazatan yang bawa kepada kita tu akan menulis segala-galanya. Ada dokumen kan di dalam tu dan tidak akan terlepas satu pun. Dan Allah mengatakan la yazlimu rabbuka, Allah sekali-kali tidak akan menzalimi apa nama sesiapa sahaja di kalangan hamba-hambanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Okey, jadi itu page 1. Page 1 terbagi kepada dua topik berbincangan. Pertama tentang keingkaran orang musyrikin terhadap hari kebangkitan. Kemudian Allah proof selepas itu dengan dalil, dan dalil itu jelas. Kemudian dalil itu dia lebih kepada dalil apa nama environment. Allah akan tunjuk macam mana pokok boleh hidup, air hujan diturunkan, kemudian hidupnya pokok, kemudian kamu makan pokok itu dan kamu tahu bahawa pokok itu apa nama berasal daripada satu biji benih, kan? Dan biji benih itu kering, dan apabila kering kamu masuk dalam tanah. Cuba tengok macam mana Allah memberikan dalil yang jelas kepada kita. Okay. Kemudian disusuli dengan apa nama perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah. So sejarah ni kita tak boleh kata lah kaum Tubak tu tak ada. Samud pun tak ada. Lut pun tak ada. Orang tidak akan percaya kerana ada bukti kewujudan mereka. Okay. So itu page pertama. Ada soalan tak? So nanti kita akan pergi apa nama ayat per ayat. Okay, kita pergi kepada poin seterusnya, muka surat kedua. Poin seterusnya daripada ayat 16 hingga 18, 16, 17, 18. Di sini Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia yang bermula dengan walaqad khalaqnal insan. Walaqad khalaqna al-insan. Lalu kami lah yang menciptakan manusia. Termasuk kitalah. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Okey, jadi di sini disebutkan bahawa dalam ayat 16 hingga 18 ini tentang penciptaan manusia, ilmu yang ada padanya, khalqul insan wa ilmuhu wa ahwaluhu, dan suasana keadaan diri dia. Ilmuhu, ilmu yang ada pada dia, ahwaluhu, peristiwa-peristiwa yang dia berhadapan dengannya ataupun keadaan dirinya, boleh. Okey, itu berakhir dengan ayat 18 di mana Allah berfirman dalam ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang sudah baca tadilah. So before tu ayat idh yatalaqqal mutalaqqiyan. So kena bulatkan dekat talaqqi tu, maksudnya kita kena aware apa yang kita cakap ni merupakan talaqqi kepada malaikat ni. Malaikat akan tulis. Kalaupun orang lain tak dengar, dia akan tulis. Okay, itu kita kata proof kepada penama kita punya talafuz lah, apa dia panggil talafuz, percakapan kita. Dan ada lagi yang berkaitan dengan gerak laku. Gerak laku kita juga didokumentasikan. Maksudnya kita didokumentkan segala-galanya. Okay, nanti kita akan tengok. Ya. Okay, yang dalam hati, dalam hati kalau kita tengok di akhir surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, kalau mengikut apa nama Dr. Abdullah Darras, surah Al-Baqarah ni akhir bermula dengan amanah rasul yang kita selalu baca dalam wirid tu, amanah rasul sampailah ayat terakhir 286 tu, ayat terakhir surah Al-Baqarah tu, itu adalah merupakan konklusi kepada surah Al-Baqarah. Boleh? So, bila kita kata konklusi, mestilah ada dia punya mukaddimah. Dia ada pendahuluan kepada surah Al-Baqarah. So, pendahuluan kepada surah Al-Baqarah ni bermula daripada ayat 1 hingga ayat 20. Okey, bila kita tengok pembukaan, mestilah selari dengan conclusion. Betul? Dan daripada ayat 21 sampailah ayat, apa nama, sebelum amanah rasul, sebelum ayat 283, 284, 285, 286. So, apa nama dia punya konklusi kepada surah Al-Baqarah tu ada 3 ayat daripada amanah rasul sampailah ayat terakhir. Okey, dalam ayat ni Allah menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Ma kasabat maksud apa yang dilakukan, apa yang dalam hati tu ma'fuun an. Maksud Allah kita kata memaafkan selagi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Selagi tidak dibukti dengan perbuatan. Jadi disitulah kita kata kadang-kadang kita dalam hati ni macam-macam doubt kan, dia macam-macam. Tapi sekiranya tidak dibuktikan dengan percakapan dan tidak juga dibuktikan dengan perbuatan, maka di situ masih ada rahmat Allah yang maha besar. Jadi jangan risaulah kalau dalam hati ni macam-macam dan sebagainya. Jadi kita beristighfar, kerana itulah peranan syaitan. Bila Allah sebut idza massakumus syaitan, masa maksudnya memang syaitan sentiasa akan berusaha. Sebab itu kita dalam surah An-Nas kita baca prevention itu maksudnya min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. So al-waswasil khannas, syaitan memang dia akan sentiasa berusaha untuk menanamkan rasa syak wasangka. Sebab ada syak wasangka itulah akan develop keengganan. Dan akan develop, kita kata, sampailah di juhud. Juhud ingkar. Last kali, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia punya aim dia. Jadi di situ kita kata bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita banyak doa-doa supaya kita minta perlindungan daripada Rabbun Nas. Sebab kalau surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu adalah pujian. Jadi pujian tu sudah pastilah kita akan merangkumi keseluruhan ciptaan Allah. So kita ada kingdom of animal kingdom, malaikat kingdom kan, kita ada syaitan kingdom, kita semua tu adalah milik Allah semua dan bukan di tangan kita. Rabb al-alamin maksudnya Allah lah yang menguruskan segala-galanya. Di akhir sekali kita minta perlindungan daripada Rabbin Nas. Rabbin Nas, Allah yang menjadikan manusia. Sebab manusia sahaja yang akan terdedah kepada hasutan syaitan. Kerana mereka lah yang akan dipertanggungjawabkan, mukallafun, mereka yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Okay. Jadi itu apa nama terjawab kan? Maksudnya kita kata kita kena sentiasa berusaha. Sebab itu bila kita yakin, sebab itu yakin tu digunakan, perkataan tu diambil daripada perkataan penuh. Penuh tu melimpah. So tak ada ruang lagi dah nak doubt. So bila kita nak sampai yakin, kita kena ada imagine dalam fikiran kita, kita nak sampai ke tahap tu. Itu cantiknya bahasa Arab. Kadang-kadang satu bahasa dia boleh menggambarkan, menolong kita mencapai apa nama tujuan itu, matlamat itu. Tapi dia, kerana kita tak faham dalam bahasa Arab, so dia tak boleh menolong lah. Macam perkataan ikhlas, ya, ikhlas. Di mana kita nak dapat ikhlas? Perkataan ikhlas tu sendiri boleh menolong kita. Kenapa? Ikhlas tu maksudnya kita kosongkan hati kita daripada yang lain. Maksudnya penuhkan ia dengan Allah. Betul? Bila kita kosongkan sesuatu, maksudnya tak ada adalah kan? Itu bila orang kata ada lagi tak? Khalas. Khalas apa? Tak ada. Habis. Habis tu macam mana? Habis maksudnya kita mampu untuk membuang segala perasaan riak itu, digantikan sepenuhnya, dipenuhi dengan lillah semata-mata. Itu proses, adalah proses kita kena ada proses imagination. Sebab Allah memang memberi kekuatan kepada manusia untuk berimajinasi. Tahu tak? Kalau sekarang Zuzah kata, apa nama, cuba bayangkan mak kamu. Nampak kan? Nampak kat mana? Virtual. Jadi secara virtual juga kita kena buat proses itu. Proses keikhlasan. Macam mana nak dapat? Kita kata kita kena fokus. Memang lillahi ta'ala. Boleh lah kan? Tapi kadang-kadang Allah dia drag kat tempat lain pula. So once kita dah feel, maksudnya kita punya hati itu dan kita kosongkan daripada benda lain, kita penuhkan dengan Allah lillahi azza wa jalla, maka itu akan membantu kita lah. Tapi bukan sebagai suatu jaminan. Maksud syaitan akan berusaha juga. Cuma kita dah ada preventif lah. Maksudnya kita dah ada filter kat situ. Okay, itu apa nama bahagian yang ketiga. 16 hingga 18. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya daripada ayat 19 hingga 30. Panjang yang ni. Ayat 19 bermula dengan waja'at sakratul maut bil haqq. Ni saat sakarat lah, saat sakaratul maut. Di sini disebutkan apakah yang terkandung dalam ayat 19 hingga ayat 30. Ayat 19 hingga 30 ni menjelaskan tentang hakikat kematian. Hakikat kematian, macam mana bermula mati? Adanya sakarat. Adanya sakaratul maut. Sakaratul maut, sakarat ni apa? Kesakitan mengalami kematian. Sakarat al maut. Okay. So proses tu lah. Terima kasih. Okay. Jadi di sini Allah menerangkan tentang hakikat kematian, hakikat hari kebangkitan, hakikat kematian, hari kebangkitan, dan dialog yang berlaku pada ketika itu apa nama, antara orang kafir dengan siapa? Antara orang kafir dengan iblis la'natullah, yang dengan syaitan yang menyesatkan mereka. Dia kata di antara, kalau kita tengok dalam ayat ini, disebut qarin. Qarin, pernah dengar qarin? Qarin pernah dengar? Qarin. Qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannam kullu kafarin anid. Itu yang kita akan tengok nanti. Jadi qarin ini pada hari akhirat dia akan berdialog dengan orang kafir. Orang kafir kata, kamulah yang menyebabkan aku kafir. Lepas tu dia kata, la ma atghaituhu. Bukan aku yang membawa dia divid, tapi dia sendiri. Aku cuma ajak aja, apa siapa dia menyahut panggilan aku. Aku cuba ajak dia, jom. Tak paksa pun. Tapi dah kamu ikut. eh. Jadi di situ dalam ayat apa nama daripada 19 hingga 30 tu Allah membincangkan tentang hakikat kematian, hakikat hari kebangkitan dan dialog yang berlaku antara orang kafir dengan syaitan yang menyesatkan mereka ketika mana apa nama semua manusia dibangkitkan. Jadi kita akan tengoklah dialog itu. Dialog tu Allah bawa, cuba kita tengok ya. Maksudnya tak tahulah kalau kita belum lagi convinced, apa nama being convinced. Allah dah bawa dialog lagi. Dialog ni kalau bukanlah ia benar, kalau bukanlah ia benar, maka Rasulullah SAW tidak akan berani untuk membacakan ayat ini. Dan tidak akan dibaca oleh, bukan sekadar berani, tidak akan dibaca oleh Nabi SAW. Kerana Nabi tidak akan berkata-kata kecuali yang benar. Betul? Jadi kalau kita tengok dialog ni saja pun sudah cukup untuk memberikan kita suatu keyakinan yang jitu tentang bagaimana kita akan berhadapan dengan hari tersebut, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang melakonkan dialog ini. Sebab dialog ni dah dibawa di hadapan kita dalam bentuk yang sangat jelas. Okay. Jadi di situ apa nama poin yang keempat? Poin yang keempat dalam muka surat 519. So di akhirnya ayat apa nama 51 ayat apa nama 19 ayat 30 ayat 30 firman Allah yauma naqulu li jahannama halim talati yauma naqulu, hari di mana yauma tu merujuk kepada hari yang spesifik lah. Yauma naqulu, hari di mana kami berkata-kata, kami apa nama berkata naqulu li jahannam, kami berkata kepada neraka jahannam, halim talakti, kamu dah penuh ke wahai jahannam, halim talakti wa taqulu jahannam, dan neraka jahannam bertanya, hal min mazid, ada lagi ke, ada lagi ke nak masuk. Jadi dialog-dialog seperti ini, maksudnya yang live yang dibawa kepada kita, suatu yang sudah pasti akan berlaku. Kenapa? Kerana yang menyampaikan itu adalah Rasulullah SAW yang bersifat dengan sifat kita kata benar, tidak akan berkata-kata perkara yang dusta. Okay. Jadi itu ayat terakhir dalam bahagian yang keempat. Okay. Bahagian kelima ayat 31 hingga 35. Ayat 31 bermula dengan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Uzlifatil jannatu, apa nama, di antara tafsiran disebutkan syurga itu akan didekatkan kepada orang mukmin. Sebab itu bila kita nak musafir, kita ada doa apa nama untuk musafir kan? Biasa baca tak kalau nak balik kampung? Bukan baca subhanallazi sakhkhara lana hadza ja. Ada lagi doa-doa lain yang diajarkan kepada Rasulullah. Kita boleh download dekat kita punya telefon dan sebagainya, senang dah sekarang. So antara doa yang kita baca, kita mohon keredaan Allah di dalam musafir kita itu, dan doa doa orang musafir juga adalah mustajab. So biasanya orang Arab, dia culture dia, kalau dia dengar seorang kawan nak pergi musafir, dia akan minta orang tu mendoakan untuk dia, sebab doa dia mustajab. Kenapa? Kerana orang tu bermusafir untuk mencari redha Allah. Maksudnya kalau kita kata duduk di rumah senang kan, makan senang, bilik air senang, semua senang, tapi musafir banyak perkara-perkara yang sukar dan susah, perjalanan susah, waktu dan sebagainya, nak pergi bilik air pun kena queue. Jadi banyak apa nama dugaan dan cabaran. Jadi di antara doa yang Allah apa nama ajarkan oleh Rasulullah SAW dibacakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Kemudian barulah baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia baca Allahumma ja'al fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Itu tujuan kita. Kita nak kebaikan dan ketakwaan. Okey, kemudian kita minta apa nama supaya Allahumma tui bu'dahu, pendekkan perjalanan, pendekkan perjalanan. So pendek itu apa nama, kita kata Allah tu maha kaya. Dia boleh je menjadikan masafah tu pendek secara physically. Walaupun kita kata tertulis kat situ 360 km, tapi dengan kita memohon doa, dan Allah itu maha berkuasa, dia boleh memendekkan istiaf 360, actually boleh jadi 200, boleh jadi 100, dah sampai dah. Tidak ada mustahilnya pada Allah, tapi kita kadang-kadang tidak menghargai. Begitu juga dengan syurga, maka di akhir nanti, di antara kurniaan Allah, di antara tanda Allah memuliakan orang muttaqin, di sini disebut muttaqin kan? So kita kena work, apa nama, kita kena bekerja keras untuk menjadi al-muttaqin lah. Sebab banyak keistimewaan yang akan diberikan kepada mereka yang bertitlekan al-muttaqun. Jadi sini disebut wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kita kalau kita nak tunjukkan apa nama, bagaimana kita mengalu-alukan kedatangan seseorang, kalau boleh kita nak letak depan tu kan, tangga kat depan tu, supaya dia masuk je dah, tak payah susah-susah nak berjalan kan. Maksudnya kalau naik kereta pun, naik kereta petang-petang dia dah keluar dalam bahasa apa nama mahalliyah. Okey, kalau kita kata naik kereta pun, orang yang diraikan apa? Sebab tu juga kita berhenti kereta. Tak, berapa lama? Seboleh-bolehnya nak naik atas stage tu kereta. Betul? Sampai kat atas stage tu kita nak bawa kereta, dia keluar je duduk kat kursi dia. Tak payah nak naik tangga, tak payah nak naik apa. Punyalah kita nak buat apa? Nak muliakan dia. Jadi di akhirat juga, kalau kita baca dalam banyak surah, surah Az-Zumar juga menerangkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. So maksudnya kita kata banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa-peristiwa itu, wish, siapa yang tak mau? Tapi susah. So kita tak boleh nak lari daripada kesusahan, kerana itulah cara kita nak dapat kesenangan. Itulah cara kita nak dapat kesenangan. Okey, apa nama, semalam bila bincang-bincang, biasalah kalau apa nama anak-anak yang umur 15, 16, 17, 18 dia kata stres lah. Stres. Ini ada stres tak? Ada stres. Boring lah. Macam-macam lah kan. Dia kata pesimis lah hidup ni. Pesimis. Maksud dia tanya pula Umi, dia Umi tahu tak pesimis tu apa? Pesimis tu Umi dia pun tak tahu, Umi pun tak apa pasti. Pesimis tu kan Umi lawannya optimis. Ya kan? So kita kata dalam keadaan kemewahan boleh ada stres, no? Dalam kemewahan ada ujian. Kadang-kadang orang gagal bila berhadapan dengan banyak kemewahan. Tapi ramai yang survive apabila berada dalam kesusahan. Okay. Susah cerita, susah kata kat dia, susah dalam hidup daripada kecil, walaupun berapa kesusahan, tak pernah rasa stres. Tak pernah rasa stres. Sebab orang-orang mukmin apa? Annalahu Rabbun yahmihi, Rabbun yu'inuhu. Apa susah? So kalau kita rasa susah, kita rasa macam tak bersemangat, pergi minta pada Allah. Tak payah minta dalam bahasa Arab. Ya Allah, saya ni pesimis, tolonglah saya jadi optimis. Tak apa. Ada orang kata, tak ada minta yang tu. Tak ada. Manusia je kata, wih, bahasa apa pesimis, optimis ni. Tak ada. Alimun bikullil asya. Allah tu Maha mengetahui atas segala. Kalau kita rasa, awak rasa macam apa nama, tak berapa bersemangat je. Rasa macam tak berapa ketentuan, tak tentu arah. So kita ambil apa nama wudu, salat, baca Quran ke, ataupun salat dua rakaat. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba-Mu ini dalam keadaan yang serba salahin ataupun serba salah dan sebagainya. Whatever we feel. Okay. Jadi di situ bagaimana kita menampakkan bahawa apa yang kita alami itu boleh membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah mengatakan bahawa udu'uni, berdoalah kamu kepadaku. Sebab kadang-kadang kita underestimate doa ni. Doa ni adalah suatu yang sangat penting. Sebab itu sebelum kita keluar rumah kita kena berdoa, sebelum kita belajar kena berdoa, lepas belajar kena berdoa. Sebab doa tu maksudnya kebergantungan kita dengan Allah. Sebab itu dalam Al-Fatihah pun kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So kita kata dua yang sejoli. Adanya pengabdian, adanya permohonan. Maksudnya bagaimana kita menadah tangan mengatakan bahawa kita perlu kepada pertolongan daripada Allah SWT. Kita habiskan. Okey, 1, 2, 3, 4 sampai ayat berapa tadi? 30 lah. 31 hingga 35 tu penama pahala yang disediakan Allah kepada orang-orang mukmin dan sifat-sifat mereka. Pahala yang disediakan Allah kepada orang-orang mukmin dan sifat-sifat mereka, perilaku mereka lah. Kalau kita tengok juga dalam ayat 31 ni disebutkan man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan selamat dan Allah akan mengucapkan salam. Salamun alaikum. Kalau dalam surah Yasin kita baca apa? Salamu qawlam mir rabbir rahim. Tidak adalah yang paling besar nikmat selain daripada kita mendapat salam daripada Allah yang menciptakan kita. Itu yang ultimate kita punya aim. Kita nak mendapat salamu qawlam mir rabbir rahim. Okey, jadi di sini juga disebutkan udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Inilah hari yang sebenarnya kehidupan kamu. Sebab di dunia ni sementara. Kalau hari yang sebenarnya adalah hari di mana kamu akan dimuliakan dengan memasuki syurga Allah dengan penuh kemuliaan dan dengan penuh kenikmatan yang Allah telah sediakan kepada kamu. Okey, sampai ayat 35. Next, yang terakhir ialah daripada ayat 36 sampai 45. Ayat 36 sampai 45 ini menerangkan tentang tahdid limungkiril ba'ts. Tahdid maksudnya amaran-amaran Allah terhadap mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Okey. Kemudian apabila kita mengatakan bahawa tugas ini adalah tugas yang maha besar, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bekalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan mereka yang ingkar kepada hari kebangkitan. Sebab kita kata bila kita nak berdakwah sudah pasti kena ada bekalan, sudah pasti kena ada apa nama kita persediaan. Jadi taujih tu maksudnya bagaimana Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat persediaan berhadapan dengan mereka yang ingkar kepada hari kebangkitan. Sebab kalau kita tengok ketika mana Rasulullah SAW berada di Mekah, penindasan, perseteruan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah suatu yang kalau kita nak nisbahkan dengan akal memang kadang-kadang tidak masuk akal. Hanya kerana mereka beriman dengan Allah. Hanya kerana mereka beriman dengan Allah, mereka tidak dibenarkan melakukan salat kepada Allah, tunduk dan sujud kepada Allah. Hanya mereka nak sujud kepada Rabbul Alamin. Bukan minta duit pun kat diorang. Bukan minta apa-apa pun. Tanah pun bukan tanah diorang. Rumah pun bukan rumah diorang. Badan pun bukan badan diorang. Kita yang nak buat itu pun dia tak bagi. Macam-macam perkara yang dilakukan untuk menghalang mereka daripada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu ada persediaan. Macam kita jugalah, kita nak berhadapan dengan hari-hari yang mendatang, perlu adanya persediaan. Sebab itulah Allah telah memfardukan salat 5 waktu di samping salat-salat sunat yang lain sebagai benteng kepada berbagai-bagai ancaman. Kita ada ancaman fizikal, kita ada ancaman mental, kita ada ancaman spiritual, kita ada ancaman emosional. Sebab tu adanya kita kata wording-wording stress, boring, itu adalah ancaman kepada emotional. emosi kita tidak stabil. Sedangkan kalau kita nak memahami tentang akhirat, menjiwai tentang akhirat, merasa takut, takut tu kat mana? Emosi, emosi rasa betul-betul takut. Dan apabila rasa betul-betul takut, maka di situlah akan menolak dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana para sahabat bila baca je ayat-ayat azab, seolah-olah mereka berada di dalam keadaan itu, menyebabkan mereka menangis, menyebabkan mereka semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar Allah memelihara mereka daripada azab tersebut. Kenapa? Kerana emosional dia telah sampai kepada tahap dia merasakan ketakutan. Kalau kita, orang kata tentang akhirat pun rasa macam sama aja. Tentang syurga sama juga. Tak ada feeling. Jadi tidak ada emotional kat situ. Macam kita kata kita buat ibadat, tak rasa pun zuk. Tak zuk. Rasa kemanisan beribadat, kemanisan berkata-kata dengan Allah. Jadi di situ kita kata mesti adalah apa nama, musuh-musuh yang telah menduduki kita punya jiwa, kita punya hati, yang menyebabkan kita tak rasa kemanisan dalam melakukan salat, dalam berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itulah suatu yang paling manis saat di mana kita berada di dunia, saat kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para sahabat mereka menanti-nanti waktu salat. Tidak ada saat yang paling bahagia di dunia ini, dan tidak ada saat yang paling istimewa kepada mereka di dunia ini kecuali saat mereka berkata-kata dengan Allah, terutamanya di malam hari. Betul? Mereka seolah-olah asyik bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sebarang perantaraan. Mana ada suatu kemanisan yang lebih besar daripada kemanisan itu? Tapi kita tak rasa, kerana kita tidak, emosi kita tidak diisi dengan perasaan itu, tidak diisi dengan gandingan keimanan daripada spiritual. Jadi inilah yang kita nak, kita nak supaya bila kita faham apa intipati surah Qaf ini, kita nak emotionally juga terpimpin. Betul? Jadi tidak adalah wording daripada mulut kita akan adanya stress, akan adanya boring, akan adanya malas, akan adanya apa nama kita kata macam-macam lagi perkara-perkara riak dan sebagainya, tidak adanya apa nama di situ hasad dengki, tidak adanya berbagai-bagai perkara negatif di situ. Maksudnya kita tidak akan teragak-agak untuk menyahut panggilan hayya ala salah. Kita seolah-olah macam kalau boleh nak lari pergi apa nama menyahut panggilan itu. Tapi sekarang ni seolah kita dengar macam without any feeling. Hayya ala salah, hayya ala salah pun sama aja. Jadi kita nak supaya dengan kita meneliti surah Qaf ini, insyaAllah kita akan dapat kemanisan itu. Kita akan dapat merasakan kemanisan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah menceritakan tentang ayat-ayat azab, kita akan rasa ketakutan itu sampai menggeletak. Itu yang dibuktikan oleh para sahabat. Sehingga kan boleh menolak mereka, kita kata apa nama, kehadapan lebih akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih menjiwai segala ibadah yang mereka lakukan, dengan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Sebab syurga itu akan ada di sebalik keredaan Allah. Betul. Jadi ultimate kita adalah mencapai kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Sayyidatina Khadijah sebelum apa nama baginda wafat, sebelum apa nama kewafatannya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah Allah redha denganku?" Kita kenal kan siapa Khadijah? Dia pun masih tanya, "Ya Rasulullah," itu pun dah ada hadis yang Allah menyebut melalui Rasulullah mengatakan, "Berilah berita gembira kepada Khadijah bahawa Allah sediakan di dalam syurga untuknya mahligai." Tu dah dapat berita mahligai, pun masih lagi question diri dia, "Adakah Allah redha denganku ya Rasulullah?" Sebelum dia pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah setiap saat dia concern tentang reda Allah. Reda Allah, reda Allah, reda Allah, reda Allah. Tak tengok lagi, maksudnya tak take for granted. Allah kata dah ada syurga. Kalau kita, lesen besar ni. Lesen besar. Dan kita tahu bahawa Rasulullah tidak akan berkata-kata kecuali yang kebenar, adalah yang benar. Tetapi di situlah kita kata, kalau maksudnya kita kata Khadijah yang memberikan segala-galanya yang ada pada dirinya untuk Islam mendapat, untuk mendapat kedatangan Allah, dia pun masih question dirinya, apatah lagi kita. Jadi di sini kita harapkan apa nama untuk petang ni, itu saja. Maksudnya sekarang kita dah tahu the whole picture of surah Qaf. Nanti balik kita tengok lagi, kita tengok apa nama part-part yang kita dah cut-cut tadi kan, daripada ayat 1 hingga 11, kemudian daripada 12 hingga 15. That is the first page. And then kita go to the second page. So bila second page kita tengok ada lagi apa nama 3 point kan. So bila 3 point kita tengok daripada point 1, point 2, point 3, and then the last point dalam page yang terakhir. So kita tengok bagaimana Allah SWT menyediakan apa nama kepada orang-orang mukmin. Bagaimana pertama sekali Allah memberikan suatu ugutan apa nama kepada amalan kepada orang-orang yang ingkar tentang hari kebangkitan, dan bagaimana Allah SWT di akhir apa nama di akhir bahagian terakhir itu memberikan apa nama panduan kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok kat situ, fasbir ala ma yaqulun, ini direct kepada Nabi SAW lah. Fasbir ala ma yaqulun, sebab mereka mengatakan hari kebangkitan itu adalah suatu yang mustahil. Sedangkan Nabi dah bagi semua evidence, mereka masih lagi mengatakan ia adalah mustahil. Jadi Allah memberikan satu panduan ataupun satu apa nama pimpinan bagaimana Allah mengatakan fasbir, bersabarlah kamu wahai Rasulullah, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini adalah satu arahan yang spesifik lah apa yang Nabi kena buat. So kita dalam apa-apa cabaran, kita kena kembali kepada Allah. Kena kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, apa nama bertasbih kepada Allah. Sebab itu Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. So qabla al-ghurub ni macam kita sekarang lah, sebelum matahari terbenam. So sebelum matahari terbenam ni jangan tengok cerita apa nama Indonesia tu. Boleh nak tengok tapi janganlah tiap-tiap hari. Okey, jadi apa nama kita kata kita membuat persediaan-persediaan untuk kita berhadapan dengan hari yang besar. Okey, dan akhir sekali apa nama disudahi dengan ayat 45, nahnu a'lamu bima yaqulun, sesungguhnya kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, wama anta 'alaihim bijabbar, dan kamu sekali-kali tidak dipertanggungjawabkan untuk memaksa mereka. Fadhakkir, tugas kamu adalah hanya untuk memberi peringatan. Fadhakkir, memberi peringatan dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran, dengan membacakan kepada mereka Al-Quran. Fadhakkir bil Quran man yakhafu wa'id, sesiapa sahaja yang takut kepada janji Allah. Takut kepada janji Allah. Itu akhir ayat 45. Jadi saya ingat cukup dulu untuk petang ini. InsyaAllah minggu depan kah? Ayah, minggu depan kita akan ingat ke kelas, sebab kelas 2 minggu sekali ni, 2 kali seminggu. Kelas ni pun 2 hari seminggu juga. Okey, insyaAllah minggu depan kita akan tengok bahagian pertama, iaitu daripada ayat 1 hingga ayat 11, insyaAllah. Jadi untuk akhirnya, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كده بقى تذكر دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وبه نستعين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.